نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu kita telah membahas mengenai keutamaan zikir secara umum, mengenai keutamaan ibadah berupa mengingat Allah baik dengan hati ataupun dengan lisan secara umum, yaitu secara keseluruhan. Zikir apapun itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sebutkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pada awal dari bab ini, dan juga sudah kita bacakan pula, sudah kita sebutkan juga faedah-faedah dari zikir yang diringkas oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala dari kitab Al-Wabil Salyib yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada penyebutan hadis-hadis yang padanya terdapat keutamaan dari zikir-zikir tertentu secara khusus yang sudah kita lalui, yaitu keutamaan dari zikir secara umum, di mana zikir adalah sesuatu yang di atau mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba dan juga akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada seorang hamba dan yang lain sebagainya. Nah, pada hadis-hadis yang akan kita bacakan, di situ terkandung keutamaan dari berbagai macam zikir secara khusus. Disebutkan zikirnya seperti ini dan juga disebutkan keutamaannya begini. Ini akan kita sebutkan satu persatu hadis-hadis tersebut. Qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 maratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min walad Ismail. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, di cetakan yang lain sampai di sini saja, sampai wahdahu la syarikalah. Nah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, satu-satunya yang tidak ada syarikat baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. 10 marat, 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min walad Ismail. Maka dia seperti seorang yang membebaskan 4 orang atau 4 jiwa, yaitu 4 budak dari anaknya Ismail, yaitu dari keturunannya Ismail. Yang dimaksud adalah dari orang-orang Arab. Qala muttafaqun alaihi. Hadis yang disepakati tentang sahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Maka ini adalah fadilah dari zikir yang disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang disebutkan 10 kali. Ya. Yaitu pahalanya seperti seorang yang membebaskan 4 orang budak. Bukan budak biasa, tapi dari orang Arab. Yaitu apa? Budak yang tinggi nasabnya. Ya. Anak keturunannya Ismail. Dan anak keturunannya Ismail adalah golongan yang paling mulia. Orang-orang Arab adalah golongan yang paling mulia. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara anak-anak Ismail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak Ismail, orang-orang Arab adalah yaitu golongan yang paling mulia, di mana dipilih di antara mereka seorang nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang nabi kecuali dipilih dari golongan yang mulia. Nabi yang termulia dipilih dari bangsa yang paling mulia, yaitu orang-orang Arab. Maka ini keutamaan dari zikir tersebut. Maka kita jelaskan makna dari zikir tersebut, di mana kalimat la ilaha illallah itu menafikan hak untuk diibadahi dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun itu atau apapun itu, ya, tidak boleh untuk disembah. Dan sekaligus di dalamnya terdapat penetapan uluhiyah, hak untuk disembah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka inilah tauhid uluhiyah terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Tauhid yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Dan juga diturunkan kitab-kitab dikarenakan untuk menegakkan tauhid ini, tauhid al-uluhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalimat ini la ilaha illallah mencakup dua perkara, yaitu al-kufru bi-taghut, mengkufuri taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, yaitu dalam perkataan la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Ini mengkufuri taghut. Qala wal imanu billah, dan juga keimanan terhadap Allah, yaitu dalam lafaz illallah, kecuali Allah, inilah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka dalam kalimat la ilaha illallah ada an-nafy wal itsbat, penafian dan penetapan. Penafian hak untuk disembah dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian penetapan hak untuk disembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak mengerti maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut, maka dia belum masuk Islam. Dia belum masuk Islam, hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian waalaikumsalam tanpa mengetahui makna dari kalimat tersebut, dan tidak yaitu mengamalkannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun masih beribadah kepada yang selain Allah. Maka kalimat la ilaha illallah ini harus mengandung persaksian atau pengucapan dengan lisan dan juga mempersaksikan dengan hati, yaitu dia mengetahui maknanya dan betul-betul meniatkan mengucapkan kalimat tersebut, dikarenakan dia benar-benar mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan betul-betul amalannya sesuai dengan makna dari kalimat tersebut, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Adapun kalimat setelahnya wahdahu la syarikalah, tidak ada atau satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah sebagai ta'kid, itu penegas dari kalimat la ilaha illallah. Perkataan wahdahu satu-satunya, ya, ini adalah penegas daripada isbat, penetapan. La ilaha illallah, la ilaha tadi apa? Penafian. Illallah ini penetapan. Wahdahu adalah penegas daripada penetapan uluhiyah hanya kepada Allah. Ya. Satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. La syarikalah, tidak ada sembahan atau tidak ada sekutu baginya. Maka ini penegasan dari penafian. Ya, penegasan dari penafian yaitu dalam kalimat la ilaha ini ditegaskan dengan kalimat la syarikalah. Maka suatu pernyataan dan persaksian yang penting, ya, hendaknya ditegaskan, diulangi lagi atau kemudian disebutkan setelahnya kalimat yang menjadi penegas dari makna kalimat yang sebelumnya, ya. Maka dikarenakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang penting, ditegaskan setelahnya, ya, dengan kalimat wahdahu la syarikalah. Maka inilah kalimat yang sangat agung, kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah pondasi daripada Islam. Dan kalimat ini sekaligus sebagai sesuatu yang kemudian akan memasukkan seseorang ke dalam Islam. Seorang yang kafir akan menjadi Islam, akan menjadi Muslim dengan kalimat ini. Seorang yang merupakan musuh dari kaum muslimin akan menjadi wali, akan menjadi teman, akan menjadi saudara dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seorang yang seharusnya diperangi, yaitu orang-orang kafir, halal darahnya dan hartanya, ya, apabila mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, kafir harbi, ya, menjadi seorang yang kemudian dilindungi harah dan hartanya dengan apa? Dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Namun apabila yang dia ungkapkan tadi hanya sekedar di lisan, ya, tidak dia yakini dengan hatinya, maka dihukumi sebagai, ya, seorang yang Islam secara zahir, ya, adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun apabila dia memang betul-betul mengucapkannya dengan meyakininya, maka dia adalah seorang yang Muslim zahir dan batin, ya. Zahir dan batin. Adapun tadi apabila hanya mengucapkan dengan lisannya saja, namun secara batinnya, ya, dia sebetulnya masih menyimpan kekufuran, tidak meyakini makna dari kalimat la ilaha illallah, ya. Masih menginginkan untuk menyembah yang selain Allah, masih ada ketergantungan, ya, kepada yang selain Allah, masih merasakan takut misalnya kepada yang selain Allah, ya, masih merasakan, ya, bergantung, bertawakal kepada yang selain Allah, ya. Maka yang seperti ini, ya, tentu saja diperlakukan sebagaimana seorang yang Muslim, sebagaimana Muslimin yang lainnya, ya, dikarenakan dia telah melafadzkan kalimat ini dan telah melakukan, ya, konsekuensi-konsekuensi yang zahir. Dia melakukan sholat, ya, dia melakukan kewajiban yang lainnya, berpuasa, ya, menunaikan zakat, ya, diperlakukan secara zahirnya seorang Muslim, ya. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seorang yang tidak mengucapkan kalimat ini dalam keadaan dia mampu, bukan orang yang bisu, ya, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia meyakininya dalam hati, ya, mengetahui maknanya kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang benar dan dia meyakini kebenarannya, ya, dia meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengucapkannya dalam keadaan dia mampu, ya, ini juga, ya, seorang yang kafir, ya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, kafir secara batin dan zahir, ya. Jika dia tidak mengucapkannya, tidak mengucapkannya dalam keadaan dia mampu untuk mengucapkannya. Ini disepakati oleh ya, para salaf dan juga para imam-imam kaum muslimin ya, dan juga disepakati oleh seluruh para ulama. Nah. Maka ya, kalimat inilah kalimat yang mengandung tauhid al-uluhiyah. Inilah yang dibawa oleh para rasul. Ya. Maka kalimat ini ya, bukanlah yang dimaksud yaitu penetapan rububiyah. Bukanlah yang dimaksud dari kalimat ini maknanya adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah tidak lain adalah penetapan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka bukan yang diinginkan ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah yang diyakini hanya rububiyah saja. Ya, dia harus meyakini ya bahwasanya uluhiyah hak untuk disembah hanyalah bagi Allah. Adapun rububiyah orang mukmin ataupun orang kafir meyakini tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan itu juga diyakini oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Ya. Namun mereka tidak meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah sehingga mereka berbuat kesyirikan, ya, mengibadahi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kalimat yang sangat agung, ya. Dan kalimat yang kita sebutkan tadi la ilaha illallah kemudian ditambah dengan penegasnya wahdahu la syarikalah, kalimat ini apabila diucapkan 10 kali ya, pada waktu apapun ya, maka keutamanya tadi apa? Seperti seorang yang membebaskan 4 orang budak dari orang Arab. Budak dan budak tersebut adalah Arab ya, yaitu budak yang sangat berharga, sangat mahal, sangat tinggi nilainya ya, karena garis keturunannya tinggi, garis keturunannya mulia. Nah, kemudian apabila ya, seseorang mengucapkannya pada ya, suatu waktu tertentu, suatu waktu yang sudah disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkannya sebanyak 10 kali, yaitu ba'da subuh atau setelah salat subuh dan setelah salat maghrib, maka ini keutamaannya lain. Ya, maka ini keutamaannya lain. Ya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala idza shalla subha, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya. Di sini ada tambahan, ya, tidak hanya sekedar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, namun dilengkapi dengan apa? Kalimat lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada sebagian riwayat tidak ada tambahan yuhyi wa yumiit, pada sebagian riwayat ada tambahan yuhyi wa yumiit, dan ini adalah tambahan yang sahih, yuhyi wa yumiit. Ini ditambahkan ketika apa? Ketika setelah selesai salat subuh dan setelah selesai salat maghrib. Ya. Arti daripada hadis ini, barang siapa yang mengatakan kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, 10 marat, sebanyak 10 kali, ya, kunna ka'idli arba'i riqabin, maka kalimat tersebut seperti membebaskan 4 orang budak. Ya, kalau dalam hadis ini tidak ada keterangan bahwasanya 4 orang budak tersebut dari anaknya Nabi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, yaitu orang Arab, ya, seperti membebaskan 4 orang budak, itu pun sudah ya, suatu keutamaan yang sangat besar, ya, karena seorang yang membebaskan budak, yaitu keutamanya ya, dengan setiap anggota badan dari budak yang dibebaskan tadi, maka anggota badannya ya, anggota badan dari orang yang membebaskan tadi akan dibebaskan pula dari neraka. Itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan satu orang budak yaitu ketika dia membebaskan budak walaupun bukan orang Arab, ya, maka dengan setiap anggota badan dari budak tadi, Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan pula anggota badan, ya, orang yang membebaskan dari neraka. Ya. Ini keutamaan membebaskan satu orang budak, apalagi empat orang budak, membebaskan empat orang budak. Kemudian ditambah lagi wa kutiba lahu bihinna 'ashra hasanat, dan dituliskan baginya dengan kalimat tersebut, ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, atau ditambah yuhyi wa yumiit, ya. Ditambah lagi bahwasanya akan dituliskan baginya dengan perkataan tersebut 10 kebaikan, 10 pahala. Wa muhyi 'anhu bihinna 'ashra sayyi'at, dan akan dihapuskan darinya 10 dosa. Warufi'a lahu bihinna 'ashra darajat, dan dia akan diangkat dengan kalimat-kalimat tersebut, ya, dengan 10 kalimat tadi, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, yang diucapkan 10 kali, akan diangkat dengannya 10 derajat. Utamanya besar, masih ditambah lagi wa kunna lahu harasan minasyaitani hatta yumsi, ya. Dan kalimat tersebut akan menjadi penjaga baginya dari syaitan sampai waktu sore. Utamanya sangat besar mengucapkan kalimat ini sebanyak 10 kali pada saat setelah selesai sholat subuh, maka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Ada berapa? Ada 5 sepertinya, ya. Ada 5. Itu seperti seorang yang membebaskan 4 orang budak nih, 1. Kemudian di tuliskan 10 pahala, 2. Kemudian yang ketiga dihapuskan 10 dosa. Kemudian diangkat derajatnya, ya, 10 derajat. Yang keempat, kemudian yang terakhir, kalimat tersebut menjadi penjaga baginya dari syaitan, ya. Dijauhkan dari syaitan, dari godaan-godaannya, dari bisikan-bisikannya sampai pada waktu sore. Dan kemudian dilanjutkan wa idza qalaha ba'dal maghrib, dan apabila dia mengucapkan kalimat tersebut, ya, tentu saja sebanyak 10 kali juga setelah maghrib, qala fa mithlu dzalik, maka dia akan mendapatkan yang seperti itu pula. 5 keutamaan yang disebutkan, ya, 5 keutamaan yang disebutkan, dan tentu saja penjagaannya, ya, dari saat dia menyebutkan dan mengucapkan kalimat tersebut bukan sampai waktu sore, ya, tapi apa, sampai yaitu waktu subuh, sampai waktu subuh dijaga dari syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih, ya, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Maka inilah yang terkandung dalam kalimat yang mulia ini. Dan dalam hadis ini pula ada faedah yang lainnya yang mungkin tidak berhubungan dengan zikir, namun terkandung dalam hadis ini, yaitu bolehnya untuk, ya, mengambil budak dari kalangan Arab. Ini bukan suatu yang diharamkan, ini boleh saja, ya, boleh. Nah, apabila seseorang ingin membeli seorang budak, dan budak tersebutlah ternyata dari bangsa Arab, ini bukan suatu yang diharamkan. Ini adalah suatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian juga dalam hadis ini ada keutamaan dari orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi, ya. Membebaskan budak dari kalangan Arab, ini pahalanya lebih besar daripada membebaskan budak dari bangsa yang lainnya yang di bawah orang-orang Arab. Maka di sini syariat Islam, ya, menetapkan bahwasanya orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi, ya, mereka memiliki kemuliaan dikarenakan nasabnya, ya. Tentu saja apabila dia adalah seorang yang bertakwa, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti seorang ahlul bait misalnya, dia adalah seorang yang mulia selama dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita memuliakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik pula pada masa keislaman. Setelah mereka masuk Islam, ya mereka menjadi orang-orang terbaik juga. Ketika pada masa jahiliyahnya dia memang adalah seorang yang tinggi posisinya, dikarenakan ya dia adalah seorang yaitu pemuka kaumnya, pemuka kaum Quraisy misalnya. Ya. Maka mereka pula orang-orang yang terbaik ketika mereka telah masuk Islam. Idza faquhu, apabila mereka ya memiliki pemahaman ya terhadap agama Islam ini. Ini syaratnya, ketika mereka memiliki pemahaman, memiliki ilmu, dan juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ilmunya, maka mereka lah orang-orang yang terbaik. Maka nasab yang tinggi ini diakui dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang setelahnya. Qala Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marratin huffat anhu khotayahu. Ganti ya, ringtone. Man qala subhanallahi wa bihamdihi, barang siapa yang berkata subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah, 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi artinya apa? Maha suci Allah, dan dengan memujinya dan memuji Allah sebanyak 100 kali. Khuttat anhu khotayah, maka akan digugurkan kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya ya seperti buih di lautan. Ya, artinya walaupun kesalahannya sangat banyak, dosa-dosanya sangat banyak, akan berguguran ya dengan ucapan subhanallah wa bihamdih yang dia ucapkan sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 kali. Maka ya, dalam hadis ini ya, ada fadilah, keutamaan dari zikir yang disebutkan, yaitu bertasbih kepada Allah ya, yang di mana makna tasbih, makna subhanallah, yaitu mencucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dari segala macam aib, dari segala macam kekurangan ya, dari keserupaan dengan makhluknya, ini disucikan ya Allah darinya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki aib, memiliki kekurangan. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyerupai makhluknya. Ini makna subhanallah ya. Kemudian juga disambung ya, digandengkan dengan tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana makna dari tahmid yaitu menetapkan ya, segala pujian kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna tasbih yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat yang merupakan ya, kekurangan dan aib. Adapun makna tahmid yaitu menetapkan sifat-sifat yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang tinggi ya, yang tidak mungkin seorang makhluk memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam dua kalimat ini, subhanallah ya, wa bihamdih, dua-duanya adalah yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua perkara yang ya, saling berkebalikan. Yang pertama apa? Meniadakan kekurangan dari Allah, kemudian menetapkan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat ini sebanyak 100 kali ya, dalam sehari semalam, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar ini, yaitu dosa-dosanya akan digugurkan walaupun dosa tersebut sangat banyak. Nah, ini yaitu keutamaan yang sangat besar. Namun hendaknya dijadikan catatan bagi kita bahwasanya para ulama mengkaitkan atau kemudian mempersyaratkan dosa yang digugurkan yaitu dosa-dosa yang shogair saja. Dosa-dosa yang merupakan dosa-dosa kecil saja. Ya. Adapun dosa besar tetap harus bertaubat. Jadi jangan kemudian seorang itu seenaknya, ya, saya mengucapkan kalimat ini setiap harinya 100 kali, ya berarti saya bisa melakukan apa-apa karena semua dosa saya apabila saya melakukannya gugur dengan kalimat ini. Ya. Tidak bisa seenaknya, ya. Dosa yang digugurkan hanyalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar seperti riba, mencuri, berzina dan lain sebagainya, ya, butuh taubat khusus untuk kemudian bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan pada hadis yang setelahnya pada kesempatan yang akan datang. Bismillah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.